hatiku sepi karena dia tak suci lagi. Pilu, pilu, aduhai pilu, cinta suciku telah tertipu. Sudah gadis bukan perawan, gadis bukan perawan.